Boleh dikasih aplaus. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sejenak kita menengadahkan tangan, bermunajat, berdoa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram dari, ya, silakan Pak Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.